pertama ku mengenalmu dan tahu siapa namamu. Saat ku lihat dirimu bersenandung rindu, tak tahu apa sebabnya hatiku telah kau curi. Mungkinkah ini terjadi atau sambut berdua.